to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh. Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent? Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan. Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan? Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants. Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat. Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya. Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih? Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita. Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya? Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya. Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.